berulang kali ku baca lembaran suratmu. Saat itu batinku menangis. Tiada kusangka, tak pernah kubayangkan kau pergi saat ku jauh darimu. Haruskah ku biarkan engkau pergi dariku, sedang harap pun masih untukmu. Namun untuk apa harus memaksa diri, bila itu keputusan darimu. Tak berarti cinta suci kepadamu selama ini, tak berarti kesetiaan yang kutitipkan padamu. Ternyata kau pilih dia bukan karena rasa cinta, tapi karena aku orang tak punya. Masih ku terbayang di saat kita berpisah, engkau menangis di pelukanku. Baru mengerti arti semua itu, ternyata hanya dusta belaka. Berarti kesetiaan yang kutitipkan padamu.